الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، على الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَيَقُولُونَ لَن podho ngucap sapa kufar ngucap nuntut maksudnya mata iku kapan hadal waktu tawi ikilah janji bil baksi lan anane tangi saka kubur. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikinae wong sing bener kabeh fihi fil waqti bil ba'si. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala ma yang zuruna illa shayhata wahida. Ma yang zuruna ora padha ngenteni sapa kufar ay ma yang tadziruna seorang ngenteni sapa kufar illa shayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji. Wa ya ta shayhatul wahida yunafkhatu Israfil iku tiupane malaikat Israfil. Ini kalau ngomong meniup sangkakala al-ula kang pertama tak khudu kang ngalap apa soikhahum ing wongake wahum halite wongake ya khusimuna iku lagi poro padu sop wongake lagi berdebat sop wongake bitas didik lantas dit asluhu te aslini lafad ya khusimunu yakhtasimun lafad yakhtasimun nukilat dan bidapu harokatu ta'i harokati ta'i lalkho imaring kho wa udhukhimat lan den idghamna apa ikilah tak fisodi ing dalam shad. Ewa hum tegese uta wong akeh ku fi ghaflatin ing dalam lali anha saking ikilah saiha. Bita khosumin kelan tukaran para padu maksude wa tabayu lan jual beli wa aklin lan mangan wa subren lan ngombe wa ghairi dalika lan ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Wa fi qira'atin yaqsimuna kaya dribuna ku nafat ya dribun. Ayak simu dikse madoni sobat dum sebagian wong akeh badon sebagian sing liya. Fala stati una mengko ora padha kuwasa sapa wong akeh tausiatan ing ngekeki wasiat. Ai ayusu dikse ora kober ento paring wasiat sapa wong akeh wala ila ahlim. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa wong akeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asgholihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat itu wong ning pasar ora kober mulai sekali terjadi wis langsung kiamat maksudnya. Bal yamutuna balik mati sapa wong akeh fiha ing dalam saiha. Wa nufikha ran den tiup apa fisuri ing dalam sangkakala. Wa ti asuru qarnun nafkhati saniyah iku sangkakalane tiupane bengokan sing kedua. Lil ba'si krana tangi saka kubur. Wabena nafkhata ini lan iku ing atarsian dua tiupan arbauna te 40 pane sanatan taune. Dadi tiupan pertama wong sak dunya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 napa taun. Fa idzan mengko nalikane mengkono, hum ute wong akeh il makburu nah tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sing pira-pira kuburan ayil kubure tegese pira-pira kuburan ila rabbihim. Maring pangerane wong akeh yen siluna metu sapa wong akeh ya kruju nate metu sapa wong akeh bisuraten kelan cepet. Kalu padha ngucap sapa wong akeh il kufaru tegese wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utai yal tambihi kron makna tambe ngelingno ya wailana duh cilaka kita ya halakan. Duh cilaka kita. Wawa te wailun iku masdarun master. Lafi lakang orang nafiil kemujud min lafdihi sangi. Lafi lakang orang nafiil kemujud lahu kedi master min lafdihi sangi lafate wailun. Ya wailana mam ba'athana mim markodina. Man tei sopo iku ba'athana ngekna sopo manna ing kita mim markodina sangking turu kita. Li'anahum korona saat temen ngake kanu ono sopo ngake bina nafkota ini antarane tiupan loro una imina turu kabe. Lami ada pura dan siksa sopo ngake. Terus hada ma wa'atir rahman. Hada utawi iki ayil ba'du tegesi anane tangi songko kubur kuma perkoro. Ayil ladi tegesi perkoro. Wa'ada ingkang janji no sob bihi ing ladi sob ar-Rahmanu Allah sing Rahman. Wasoda kolan bener fi ing dalam ladi sapa al mursalu nabi robro poro nabi. Akor rupa do ikror sapa wong akeh hinala yang faus kirane ora manfaat ing wong akeh pa al ikror ikror. Wakila lan den ucapno pengene yukalu lahum dalik. Yukalu den ucapno lahum maring kufar apa dalika dawuh hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ing kanat ora ana utawi iki kejadian iku ila sehatan kecuali bengokan wahidat yang suci. Faidan mau kenalikane mengono gum tewong ake jamiun utai skabiane kabeh lade na ono ing sanding ingsun. Indah nanti kese sanding ingsun mukhdoru na yuden hadir no kabeh. Faliau mau kang dalam iki dino latu lamu raden ngani ngoyo po nafsu nawawaan sean babar pisan. Saat itu enggak ada orang yang tertolimi sama sekali. Walatu zaun alan ora den wales sopo Fal yawma la tuzlamu nafsun say'a wa la tuzawna lan ora den wales sapa kabeh sira kabeh utawa nafsun kabeh ora den wales sira kabeh illa ma kuntum ai illa jazaa'u ma kecuali piwales perkara kuntum kang ana sira kabeh iku tak malu nek ku nglakoni sira kabeh Inna ashabal jannati sak temene pira-pira penduduk swarga al yawma ing dalam iki dina iku fi syukhulin ing dalam kesibukan sub fi sukunil ghin klan sukunil ghin sukhlin wa dhammiha lan dhammai ghin sukhulin amma sayang perkara fihi kang iku ing dalem ma ahlun nari utawi penduduk neraka. Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimma sayang perkara ya tala daduna kang rasa enak sapa ahlul jannah fihi ing dalem ma kafdidatil abkari kodine ngumpuli bera-bera perawan la syukhla. Ora ana ketungkul iku maujud, ora ana kesibukan iku maujud yat abuna kang payah sapa ahli jannah fi ing dalam suhul. Li anal jannah ta corona saat temene swarga iku lana soba iku ora ana repot iku maujud fi ing dalam jannah. Penduduk swarga iku sibuk dalam kenikmatan, fakihuna tur enak-enakan kabeh, naimuna tegese nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sanute dawu fakihun dadi khobar sing kedua li inna kedua inna. Wal awalu utai khobar sing awalu fi suhulin iku lafad suhulin. Jadi inna ashabal jannati fi suhulin ing dalam kesih bukan fakihu natur iku seneng kabeh. Jadi suhulin pertama khobar fakihuna apa khobar kedua. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal aro iki mutakiun. Hum utai penduduk swarga utai dawuhum iku mutada'un mutada'. Wa azwajuhum lan pasangan-pasangane ahlul jannah fi dhilalin iku ing dalam iup-iupan jam udhullatin utai lafad dhilal jam ilafad dhullah au dhilin tu jam ilafad dhilin utai dawu fi dhilalin khobarun tadi khobar eh latu sibu tegesi orang mekenani ing wong akeh apa asam susrengingi latu sibuhum apa asam susrengingi alal aro iki kang ing atase piro-piro padi-padi iku namanane padi-padi jamu arikatin iku dapat wawa utawi arikah utawa wawa utawi iki iku asariru iku ranjam fil hajalati ing dalam hajalah hajalah iku maknane padi-padi sing diku nganten iku ana apa cara mriki niku hajalah pokoke mereka dalam kemewahan ibarat napa penganten iku awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah mutakiuna khalidunggu santai kabeh khobarun sanin itu lafad mutakiuna khobar kedua muta'alikun kang dinta ala kuna muta'aliku ala kang dadi muta'ala muta'alaku ala kang dadi ta'aluke lafad ala maksudnya ngerti mereka lunggu santai alal aro'iki jadi mutakiuna jadi muta'alake lafad nawa alal aro'iki mereka duduk santai alal aro'iki lahum tetap ketui penduduk swarga fiha ing dalam jannah fagiatun tentuk keenak-enakan walahum laniku tetap ketui ahlul jannah fiha ing dalam jannah mau teopoa ya da'una kang angen-angen sopo ngake jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian ya taman nauna tegesi kang angen-angen sopo ahlul jannah dan ini sementing salamun kaulam mirrabbir rahim salamun utawi nopo kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada untuk dapat salam mubtada kawalan Khalid dan ucapno bil kawali tegesi dan ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobari salam mirrabbir rahim sangking pangeran kang ake walase bihim klan ahlil jannah ayyakulu tegesi dawu sopa Allah lahum maring ahlil jannah salamun alaikum rupane dawu salamun alaikum Ini cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengen paham ilmu swarga kok ora rasane no. Kok angel lu menerang no. Soalnya ning swarga iku kepenak napa? No. Kepenak. Tapi sama nak terang no, swarga niku yes, wis pokoke swarga. Serau sabar yang nomor bus warga, dimulai saat niki. Ya nak, ya kisimun ya tenwa karena apa? Ketika terjadi kiamat, niku tak khuduhum wahum akhisimun. Jadi manusia itu takdirnya itu seneng tukaran. Karena tadi ya, sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik. Sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal itu kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebat no dengan yang luweh nopo apik. Sehingga bayangannya pangeran itu sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk poro padu, lagi sibuk gegeran. Wis iku wis mesti. Karena tadi manusia niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal apa? Organisasi apa? Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Nanti kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa enggak bergening perdamaian? Kan enggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kau enggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibu nabi adu Allah. Kamu-kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus ibuatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Sekamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal Dik Jaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim iku nek ora di napa nek ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kaya kudu setuju. Nek cara fikih iku kaya dibojo ayu cek elek. Nak ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Dadi kono iso ngancam gak mbok dhuwit ra tak kei. Ajane rada jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan tuh ndak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafako. Nah, lucune fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafakoi nak ra dikei. Iku wis ra usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Apa omah-omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kire-kire iku pancen wis ra entuk jatah kelon karena ra iso nafakoi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kire kok pola napa? Kire kok pola. Makanya nak kire kudu ganteng. Jadi orang entuk jatah sing wedok sing seneng lah itu entuk jatah. Tapi nek wis kire elek ya wis nelongso perkara ini memang jadi karena seorang istri ra wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafa ini hakim. Pak hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun apa? Di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waduh Indonesia ini rebutan dari presiden iku geger, rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, wae geger. Besok sak PT itu nak seneng dalan yo, geger. Kalau sering lupa besok balapan itu kadang gisak nopo, sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu, yo mesti terjadi yang pangeran sengendikan kiamat itu tak huduhum wahum ya khisimun. Jadi penuramen yasinan tok rapaham itu tak tulung, bangunan rapaham bangetan. Wa hum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayyu'in wa aqlin wasyubin. Mesti manusia itu de mental takhosum, saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali, ana awwaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah. Dari Sayyidina Ali, saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene ngono. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru, no? Jebule bareng lapor ku alah wah ya nyoro. Sidin Ali pede wae anak kowe wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusa itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adam ku khalifah, dari malaikat. Khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger dhewe, pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mangan pangeran ora trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusa pertama iku wis ribet, pertama ribet mek malaikat. Bareng Qabil mek Habil ya ribet mek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kuno wedok mari ribet. Kalau nang wedok tambah ribet. Semuanya dunia itu seribet, dinikmati, dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Ini ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Dengar supire takoi, mau bibi, tak pidato ini udah bingung tara. Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Lain aja, wah bingung sedanten, wah sewenang itu sudah turu. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa ya, kebaikan pun, makanya ada guyonan, ini betul, kisah nyata ini. Tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang ngaram larat ini, muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penek, madikman ke sholat terus. Maksudnya lah madikman ke sholat terus, lah ada gajine. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu orang berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji. Muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir. Kadang pada sana lah imam dewe, koma dewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dia ini gak ngerti nak Indonesia aku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine to ngono. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau enggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu enggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunyo-dunyo ku mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Kowe setuju di masjid imami digaji sama ndak misalnya? Misalnya saya partai ikhlas, setuju enggak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, mosok wong kok ngimami tok ra entuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar mek batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti ini. Makanya nanti benar-benar enggak ada konflik itu di akhirat. Mengenai akhir imam itu enggak bangga. Surga ngimami wongsane hebat nuju boleh mergo digaji. Mati man ke salat terus wong ono gaji ini. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan enggak masalah. Tapi ya enggak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang napa? Gaji. Mengenai kulo nggih bingung saiki hafid mulai digaji, ustaz digaji. Kulo nggih bingung ngerti takoki kulo berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustaz. Kulo ngerti takoki jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid metuk duit kok ora oleh. Aku yang mending ini. Wong alim ra iso mikir dunya, mending ora tajam. Itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif, cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku ya ngelatih ustadz seneng duit ya rapi, nentang ustadz untuk rezeki ya rapi, ustadz fakir ya akeh tenan. Nah kalau kan mau keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji, tapi kan gak semua orang keramat. Nah, kalau mau keramat untuk gaji tetap gagal musuh. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Tidak keramat, bujane cerewet. Cek kumpul mertua. Tidak, kalau sampean misalnya, jadi tidak ini cerita wakisimun. Semen setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh, kok setuju kafe? Terus kowe senang hafid itu di mental materialistik? Setuju tak? Tidak. Terus kita setuju, hafid rada duit. Mungkin ya, jadi sekurusi agung. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolok-gejolokan itu, dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa, mujma'alah. Itu gejolok-gejolokannya itu enggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna sawabun yahtamilul khata wa ra'yuka khata'un yahtamilul sawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah, Medina. Itu perdebatannya gini, kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah, sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah debat gitu, yang separuh enggak? Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam. Tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting? Enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Akhirnya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbainihim itu orang-orang keren. Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat. Kok nguyai segoro? Sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya madzhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia, ya era apa, sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu, biar. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue lho misalnya, piye hukume dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukume nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang, yo ono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah Kanca karo duwemu cukup nak ora. Ya itu sudah semua manusia itu wahum ya khisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Joko wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus. Kandani nak adzan jo banter-banter, ngeramaini tongko. Nak niat salat ora usah adzan nak isteko. Bar. Sing sitok. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mok sedemen dipisoki tok, mergo sing ora seneng malah mok misoki tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo. Tanpa adzan rame-rame maksudnya wis. Salat ke milih ndi? Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid ku wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biyanter. Tapi ranggosan sistem mung zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing ngrameni lah, intinya sing ngrameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah ya Abu Bakr, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu Zat Maha Mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Jadi Umar jawabannya sederhana, benar-benar ngantuk. Makanya enggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak ndelok jawabannya kok bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kula nu izin kalian pangeran yang Maha Pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat donga banter-banter. Nabi duko, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah wong pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilan dia, ini cerita saja, kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun, dalam kebaikan saja khisimun. Jibril kurang kondangi, itu buan taibik malaikat-malaikat liyane. Masyur itu, siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu wis nabi keren. Diobong ning geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Yo nak kowe njuk tulung tak tulung. Ndak saya ndak minta tolong sama kamu. Wong kowe podo mek aku podo makhluk e. Kene nak wani ngomong ngene mek Jibril. Nabi Ibrahim santai we. Maksude iku ora mek aku sing nulung, kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artine ngene lho, podo kekasih pangeran yo bantah-bantahan jenenge wong maksude. Nah ngono nang partai politik ora men geger we. Mulane ana partai politik geger biasa, wong Jibril wae geger mek Nabi sinten. Ibrahim biasa wae. Mulane kesuk ben takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa? Takoki mar buka kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki mar buka. Sing mulang niku kula. Sampean ra tau mulang malah takok. Jelas. Malaikat. Fenger itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran, Gusti, malaikat jinanu kandhani, piye ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran nyalano malaikat, yo sing jenis ngene iku aja mbok takoki. Lucu dong guru tauhid takoki. Sesuai kaji Nabi pisan takoki, waman Nabi uga. Pala perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad wis takoki waman. Piye to aku iku nabi malah takoki waman nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir, tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti pilih-pilih. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman nabi uga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat itu di kitab Nuruz Zulam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu? Aqidatul Awam. Yang Nuruz Zulam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta, ya Allah beri saya kasaf mukasafa. Mau kepengen roh meletihnya Umar. Zaman ini dunia ngeruang disentai. Jajal dikne itu hubungannya biaya mukar nakir. Wani gak nyentak mukar nakir. Mereka pikirannya Sayyidina Ali, Umar itu ning dunia kenangannya ngeruang tahu disentak Umar. Jadi wani gak nyentak sinten mukar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya ya mukasafa lah. Mukasafa tau alam gaib. Itu di dunia wali biasa. Nah, kira tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa. Dan itu pasti mustajab. Mukasafa. Umar mati, kabundut, ditunggu nih. Minta kasaf. Tawanan. Umar tangi turu, tangi ke kuburannya sewante. Muka nakir teko. Dengan wajah yang sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril koli. Kaya ompreng sing apa? Nyala. Wes pokoke seru. Wah, jadi Sayyidina Ali kalah iki kiyok, rasane kiyok. Ternyata apa? Buar muka nakir pacak kono Umar ngupat. Kamu tahu kamu ngedabi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini enggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sahibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Muka nakir mulai mikir, waduh, piye. Urung nyentak wis disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Kowe roh aku. Wah, aku sing biasa go jalalan ngalor idul. Jebule jare muka nak. Eh, jajal woco. Ya repot. Jawab apa ya? Kan go woco, ora kon woco. Kan mau go woco. Akhir muka nak akhir nangis nih pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, aja prosedur nemen-nemen, wae nek ketemu kekasihku aja garang nemen-nemen. Semenjak iku sudah ndak segarang itu. Terus Sayyidina Ali intine terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar iku wis ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ya aduh-aduh rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian, kira-kira di internalnya banyak konflik enggak? Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana, itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga ngelewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara enggak perang, dia dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang, Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang dunia. Makanya, idza aradta sulhan fasta'idda lil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya enggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling enggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat, ini cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan-kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh. Banyaklah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Cocok kok debatnya kayak Indonesia, bagi negara sebelah sisi itu. Wah, negara kami, imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol coba jadi kayak Indonesia. Mandek man kowe salat terus lah no gajine. Jadi akhirnya kan yo malu tuh ternyata salatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap salat tanpa gaji, tapi gremenge jalan terus. Lho iya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ingin beri ngasih insentif sama guru madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, muni setuju gue didik uang material, muni rasa setuju, mosok ustadz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nak gue jenis setuju apa menolak? Nah, Mustafa sing khusus muni setuju, terus bosan deh nembek melarat. Eh setuju orang. Nah aku uang alim ada takdir. Suara kena dipikir tuh ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun itu apa? Wahum ya khisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nang. Wamta zil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawu sapa wa ta'ala. Imta zil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamta zil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafadz yaqulu e wa yaqulu. Tegese lan dawu sapa wa ta'ala dawu imta zil yauma. Imtazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal muj jrimun e infaridu adil mukminin intaktilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau enggak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tinggu haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kowe nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling apa interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wa mtazil yauma ayyuhal mujrimun tuh nanti napa? Nanti. Guys enggak bisa dihindari. Wamta julan misau siro kabe alyoma indal mikidino ayuhal mujrimuna hi iling-iling sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sampean tidak jadi ekstremis. Allah menakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kuwe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kuwe mbek Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng itu candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenenge suwebah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis ora usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran yang ribet karena iya kekasih pangeran dirumat Abu Lahab. Musa dirumat Fir'aun, ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pengiran yo risi tenang ae. Misale ben Abu Lahab protes, kula nate ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku jembung. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misale Fir'aun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti, nganggo dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah opo? Pengiran santai wae. Tapi nak kowe ada bayang wong saleh kudu steril kok wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu di rumah Fir'aun. lahirnya Kanjeng Nabi ini sing manitia nih Abu Lahab. Yes ngono dunya yes, biasa wais, urip wis biasa wais. Maksudnya biasa wae, yang penting soleh, di hati soleh, rezeki ya semina was. Pokoknya taluk gue pangeran, gak usah sok suci, gak usah sok bener dewi, biasa wae. Dunia sekabe kersanin apa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya Sa'labah, malah akhirnya su'ul khotimah. Padahal dulu disebut Hamamatul Masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupanya mateni Hamzah, ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ngoyah mukallibal kulub, tabit kolbi ala di. Ini kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku. Tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu ini, pangeran. Ya sudah selesai. Itu anak gue dungo itu mikir awakmu dewe. Mulanya dungo mbak ngaji itu derajatnya dur, ngaji. Mereka ngaji muji pangeran, nak dungo mikir awaknya dewe. Makanya masyhur itu, ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram, itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dungo kepingine iku kabul kajati. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya dungo. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang yo ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulange payu, Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti Pangeran lah bakal nyembah dani barno rok gus. Pangeran yo paling yo setiga isi di uno cukup umur. Kalau termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang solawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh solawatan berlebihan ya. Redaksi solawat tentang Nabi itu kecil. Bukan solawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya bah itu saya enggak suka. Saya suka solawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu kalau donga itu jaluke mok swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, Nahmaduka ya man huwa wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mok jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mok basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Bar kok Allahumma inna nas'aluka nganti telung larik. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bar iku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo oh, po wae jeng. Mana jare pangeran muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya selawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang baru mintanya sedikit itu bagus ya. Di akhlak makanya saya diantara solawat yang seneng itu solawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtudur itu kalau beliau baca solawat itu solatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirunuri ta'aluki bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca solawat itu ya Allah berikan solawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan solawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca solawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau baca solawat itu mah. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggu primbon ya satu selawatan itu. Tapi boyo punya etika lah dengan Rasulullah itu boyo kalau dungo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi boyo nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik, malah kadang orang misalnya Allah Muhammad Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Ya, misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang-kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillahi hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuqsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu sudah berapa itu nyifati ini? Itu belum doanya. Nah, kamu kan enggak Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wis gremeng kok dite. Seram utuh tenan. Njenengan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisih dene. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono niku tapi ning ati kula ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono batin. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya apa? Alhamdulillah hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kaifa baiki li jalali wajhika 'azimi sultani la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika fi mu'afatika min 'uqubatika wa bika minka. Allahumma sawwaz bi haqqi jabarutika wa bi khawas. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang in kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mata itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'deng engkau yang punya pujian engkau la syarika lak laka lak itu malah enggak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu karena tadi Al-mu'min yasghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi ndongane tenanan. Iku dadi makhluk aneh, dadi hubungan mbek pangeran iku wong aneh. Ya tapi njenengan ra bakat wali, semono iku dadine semono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, nak, tapi saya mohon lah, itu di solawat-solawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau solawat yang 100 itu gak ada salah. Re. Biar guling-gulingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sikot-sikot sing keren, bacalah solawat berapa 100 terus. Cerita awak Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh ngono sae. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. Aja kok nyebut kekasih bisa nyebut utangi. Satu. Berarti yen kowe nak ditakoki pangeran. Kowe nyebut kekasihku piro pisan? Nyebut utang. 100 dasar rayu utang ngono mergane. Ya ada, saya termasuk orang yang enggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum. Seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anittum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian enggak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kae syafaate Nabi akhir mlebu swarga. Kowe ra kelar kurban Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dukha Rasulullah bi kabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yudhi min mati jeneng alihi ma anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu ali terus harisun alaikum Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jeneng apa? Haris, kaya kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'mini naro'ufur Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah. Dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sajada yabtaghuuna fadlan minallahi waridwaana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini, begini, begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah. Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum rukaan, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asari sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya sembah ya. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe njen provokator, nek ana apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kula ora di kepentingan ngono, pokoke ayate si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya napa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu. Saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu. Dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam badoknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Lho itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa lho daripada kok kowe ora jelas ngene iki. Maksudnya ya orang ngetok ya pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif tapi yang jelas ya nanti. Ya sampean kiamat rumang samu. Nanti hisab itu nanti kula hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu enggak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini enggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh mu'rubun nahar seperempat dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu enggak aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena enggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lani apal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama, zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau enggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail enggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena shimal. Wah ini partai kiri. Kan. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak madhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh, benora kelap. Mana aneh, pepesah terus. Dulat-dulit tok. Itu sebenarnya ya. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu, kata ngendikane pangeran, yu'raful mujrimu nabisi mahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik si mahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kowe ora usah terus merovokasi. Seneng kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Lah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah itu nanti ini yang ngel-ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mane saking Kanjeng Nabi, mane ono kiai saleh darani, nek iso saleh dhewe saking Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelap-kelip. Terus dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diumbah sik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya Raful Mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini rungokno tak warai kiamat. Setelah nyingkir, itu faduri babe nahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang. Pintu pemisah. Nah, pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babainahum bisurillahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri